Malkhudah, malkhudatun, yang alif. Yajuzu jarrud durufi ghairul mutasarrifati bi'min. Misal, kul, kullun min indillah. Saidnya indi. Malkhudah, catatan yang harus antum perhatikan. Yang pertama, yajuzu jarrul mudhuruf. Boleh jernya dhorof ghairul mutasarrifati yang bukan mutasarrif. Bi min dengan huruf min. Misal kul, kullun min indillah. Saidnya di situ indi. Tolong cantik. Saidnya di situ adalah indillah. Di situ inda adalah dhorof yang ghairu mutasarrif. Yang mana indah di sini adalah sebuah kalimat ataupun sebuah dorof yang digunakan hanya untuk dorof saja, tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Tetapi hal ini tatkala dia kemasukan huruf jar, dia bukanlah isim yang mansub tetapi majrur karena didauli dengan huruf jar, sekalipun maknanya sebagai dorof. Sehingga kol fi'lul amr mabniyun ala sukun. Kemudian dan fa'il domirun mustatirun takdiruhu anta wujuban. Kullun, kullun marfu sebagai mubtada. Ingat kullun mubtada boleh nakirah idza kana fihi sadidul ibham, apabila dia menunjukkan atas keumuman. Sehingga kalimat kullun di situ yajuzu nakiratuhu, boleh nakirah sebagai mubtada. Min harfu jarrin indi, ingat indi takal kemasukan huruf jar bukan dorof tapi jar dan majrur. Indi dan dia itu mudaf. Allahi majrurun mudafun ilai. Kul, katakanlah kulun semua itu min indillah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dijadikan syahid oleh mu'alif indi. Kemudian sirtu min waraihi. Sirtu min waraihi, syahidnya di situ adalah waraihi. Dia adalah majrur karena didahului dengan huruf jar yaitu min. Tatkala wara yang dorof ghairu mutasarrif kemasukan huruf jar, maka dia bukanlah sebagai dorof lagi tetapi jar dan majrur. Karena dorof di situ adalah isim yang mansub. Ternyata kalimat sirtu min waraihi bukan isim yang dinasab tetapi adalah isim yang dijar karena didauli dengan huruf jar yaitu min. Waraihi jarun wa majrur, jar dan majrur karena didauli dengan huruf jar. Begitu juga kalimat dorof yang lainnya ba'da dan qabla. Ya, di situ nanti mabni, ada yang mabni dan juga ada yang mansub. Tatkala dorof qabla dan ba'da mudaf kepada isim yang lainnya dan kemasukan huruf jar, maka dia adalah isim yang majrur sebagai jar dan majrur. Kemudian tatkala qabla di situ dia dimasuki huruf jar yang mana mudaf ilaihnya itu mahdhuf, maka di situ dia adalah mabniun ala dhommi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Kalimat qablu dan ba'du di situ adalah fi mahalli jarrin atau fi mahalli nasbin mudafun ilai karena dharaf yang bersambung dengan domir yang mana domir di situ adalah diniatkan ada pada domir tetap pada dharaf tersebut. Itu min qablu wa mim ba'du. Kemudian itu yang pertama. Yang ba, yang ba, hunaka ba'du durufin mabniyatun, di sana ada sebagian dorof yang mabni, ay la yataghayyaru akhiruha. Yang disebut dorof yang mabni adalah dia tidak berubah harokat akhirnya. Bitaghayyuri maqiha fil kalam, dia tidak bisa berubah harokat akhirnya dengan perubahan dia di dalam jumlah. Dinamakan sebagai dorof yang mabni. Wahuna wa minha, dan diantaranya adalah haitsu. Kalimat haitsu di situ adalah dorof yang mabni, yang mana dia terdapat tufida atau dorof makan. Amsi mabniun alas kasrah. Kemudian al-an mabni alal fathah. Haitsu mabni alal dhammah, dimanapun saja letaknya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtazib wa la yahtasib. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalimat haitsu didahului dengan huruf jar mabniun ala dhammi, karena dhorof yang di situ adalah dhorof yang mabni. Kemudian antum perhatikan setelah haitsu, dia tidaklah mudhaf kecuali kepada jumlah. Itu aghlabiyah, itu secara umumnya. Dan juga di sana ada yang mana haitsu di situ mudhaf kepada ismun dhahir wa hadza qalil, dan ini sedikit sekali. Itu penggunaan haitsu yang mana mabni ala dhammah. Kemudian kalimat amsi, apabila yang dimaksud itu adalah hari sebelum harimu ataupun hari sudah harimu yang kemarin, umpamanya antum datang hari Senin, kemudian setelah berlalu hari Selasa, maka kamu mengatakan jitu amsi. Saya datang kemarin, yang dimaksud kemarin adalah kemarin hari Senin. Akan tetapi tatkala kamu katakan kemarinnya adalah dua hari yang lalu, atau tiga hari yang lalu, atau satu minggu yang lalu, atau dua minggu yang lalu, jangan sekali-kali kamu katakan amsi, tetapi adalah amsan. Jitu amsan. Kalau ada orang mengatakan jitu amsan, berarti jangan terbayang adalah kemarin-kemarin, tapi adalah dua hari yang lalu, atau tiga hari yang lalu, ataupun satu minggu yang lalu. Itu kalau kamu katakan amsan. Tetapi kalau antum mengatakan jitu amsi, saya datang kemarin, berarti adalah kemarin setelah hari yang antum lewati. Itu kalimat amsi. Kemudian al-an mabniyun alal fathah. Seperti contoh al-ana hashasal haq. Kalimat al-an adalah tarkibun, suatu susunan yang mana asal dari kalimat tersebut adalah ana. Kalimat ana tufidu dorfuz zaman. Ana kemudian kemasukan alif lam, maka menjadi al-ana. Asal daripada kalimat al-an adalah ana, terus kemudian kemasukan huruf al, maka menjadi al-an. Dia adalah mabniyun alal fathah, dorof yang dimabnikan di atas fathah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf, al-ana hashasal haq. Sayangnya di situ adalah al-an. Nah, begitu juga di sana ada iz mabniyun alas sukun, yang mana iz adalah dorof makan. Kalimat id dan juga kalimat haitsu tadi, dia adalah tidak boleh mudhaf kepada isim yang dhahir, tetapi dia itu harus mudhaf kepada jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Seperti contoh antum katakan jalastu id qama Muhammadun. Kalimat jalastu iz qama Muhammadun iz dorful makan mabniyun ala sukun, kemudian jatuh setelah id harus dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dalam artian isim yang jatuh setelah id adalah harus jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Tatkala antum katakan jalastu iz qama Muhammadun, qama Muhammadun adalah dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. Jatuh setelah id, maka qama Muhammadun fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Jumlah yang jatuh setelah id adalah dia harus mudhaf dan mudhafun ilai, karena bentuknya jumlah, maka fi mahalli jarrin. Sehingga artinya di jalastu saya duduk idqama Muhammadun, di mana Muhammad itu berdiri. Wa sayati sarhuha fil fasli tali al khas bil ismil mabni, dan akan datang penjelasan terhadap pasal yang berikut ini yang khusus menjelaskan tentang isim yang mabni. Di antara isim-isim yang mabni adalah nanti dalam bab yang kelima adalah dharaf. Di sana ada dharaf yang bukan mabni dan dharaf yang mabni. Sedangkan dharaf yang mabni adalah sedikit sekali dibandingkan daripada dharaf yang tidak mabni. Nah, kemudian malkhutah selanjutnya yang dal. Tadkhulu ma ala ba'did duruf. Ma masuk kepada sebagian huruf. Sehingga ma di situ kita i'rab fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il tadkhulu. Ma yang ada dalam kurung di situ dalam kitab antum. Tadkhulu ma ala ba'did duruf, sehingga kalimat ma masuk kepada sebagian huruf, huruf ma. Mislu inda, masuknya kepada ma, inda ma, nanti bunyinya demikian. Hahina, hina ma. Wa qabla, qabla ma. Ba'da, ba'da ma. Duna, duna ma. Sehingga ma ini hanya masuk bukan ke semua dorof, tapi hanya sebagian dorof saja. Tidak mungkin ma masuk kepada waro'a, dan juga tidak mungkin ma masuk kepada kalimat al-an, dan juga tidak mungkin ma masuk kepada yaum. Sehingga di situ dikatakan oleh mu'alif ala ba'did duruf, kepada sebagian dorof saja. Di antara yang bisa kemasukan ma adalah inda, hina, qabla, ba'da, dan duna. Kemudian wa takunu za'idatan. Za'idatan adalah isim yang dimansub sebagai khobarnya kana. Wa aina ismu kana dhamirun mustatirun takdiruhu hiya, yang mana kembali kepada ma. Sehingga kalau kita takdirkan ada wa takunu ma zaidatan, maka ma yang masuk kepada sebagian dhorof itu adalah ma zaidah, tambahan saja, yang mana ma tersebut adalah wujuduha ka'adamiha, adanya ma bersambung dengan dhorof tadi seperti tidak adanya. Sehingga ma tidak mempengaruh, tidak memberikan pengaruh kepada isim yang jatuh setelahnya ataupun isim yang jatuh, isim yang sebelumnya. Wala tu'athiru 'alaiha, dan dia tidak memberikan pengaruh kepadanya, kepada dorof tadi. Tetap maknanya sebagai dorof, hanya saja bersamu dengan ma, yang mana ma tadi dinamakan sebagai ma za'idah. Wala takufuha an 'amaliha, dan dia tidak mencegahnya. Ha, domir ha adalah fi mahallin nasbin sebagai maf'ulun bi, ha kembali kepada ba'dud duruf. Dan fa'il daripada takufu fi mahal dhamirun mustatirun takdiruhu hiya, yang mana kembali kepada ma. Kalau kita takdirkan wala takufu ma ba'dud duruf, sehingga ma itu tidaklah mencegah sebagian dorof di dalam perbuatan dorof tadi, yaitu mananya tetap dorof, nanti mansub sebagai dorof sekalipun kemasukan ma. Sedangkan ma tidak mencegah fungsi daripada dorof itu sendiri. Ai, yang dimaksud dengan wala takufu an amaliha, ai, yang dimaksud di situ adalah anna hadhihi durufa tadillu mansubatan, bahwasannya dorof-dorof ini senantiasa dia dalam keadaan mansub. Wa yadillu la ismul ladhi qad yaliya mudhafan ilaihi majruran, dan senantiasa isim yang jatuh setelah dorof tadi yang kemasukan oleh ma, yang mana ma tadi ma za'idah, tetap dia sebagai mudhafan ilaih majruron, yang dijer karena dia sebagai mudhafun ilaih. Tetap amalannya duna mudhaf dan mudhafun ilaih sekalipun kemasukan ma. Kita ambil contoh, misal rajautu, rajautuhu ayah dura dunama takhirin. Syahidnya di situ adalah kalimat takhirin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah duna. Sehingga kalimat dunama, duna dorfun mansubun, sekalipun kemasukan ma, maka duna tetap dia sebagai dorof yang mansub. Ma zaidatun, sedangkan ma di situ adalah tambahan saja. Wala tu'athiruha, dan dia tidak memberikan pengaruh. Wala takuffuha an amaliha, dan ma tadi tidak mencegah amalannya dorof. Takhirin, kalimat takhirin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Dia mudhafun ilaih karena bersambung kepada dorof, yaitu duna. Ma tidak memberikan pengaruh apapun terhadap isim yang sesudahnya dan isim yang sebelumnya. Kemudian itu diantara rojautuhu atau ma yang bersambung kepada dorof. Sehingga nanti kalimat indah, kemudian hina, qabla dan ba'da dan duna, di sana ada yang mana dorof ini penggunaannya harus bersambung kepada isim yang lainnya, tidak boleh berdiri sendiri. Di antaranya adalah duna, kemudian qabla, ba'da, inda, wa ila akhirih. Itu di antara kalimat-kalimat dorof yang mana dia tidak boleh berdiri sendiri dalam penggunaan sebuah kalimat, harus dia itu bersambung kepada isim yang lainnya. Kemudian yang ha, malkhuta selanjutnya. Yajuzu idhafatu ya'in musaddadatin ila asma'il jihatil arba'i fanakulu simaliyun wajanubiyun wasarkiyun. Ingat tentang nisbatun ilai. Nisbatun ilai adalah penggolongan yang mana dengan cara menambahkan ya yang ditasdid ataupun ya dan tak marbutah kepada akhir sebuah isim yang dimansub, yang dijadikan penggolongan terhadapnya. Yajuzu idhafatu ya'in musaddadatin, boleh menyandarkannya ya yang ditasdid ila asma'il jiha, kepada nama-nama arah. Nama-nama arah yaitu utara, barat, selatan, timur, barat, wa ila akhirih. Itu yang jelas nama-nama jiha, asma'ul jiha. Sehingga nanti di sana ada dorof yang mana apa namanya, ada macam-macam dorof, diantaranya adalah asma'ul jiha. Asma'ul jiha adalah al-arba, jiha yang arba itu adalah utara, barat, selatan, timur, dan seterusnya. Fanakul simala, tatkala dia kemasukan ya musaddadah ataupun ya nisbah, maka menjadi simali ataupun simaliyun ataupun simaliyah. Begitu juga wajanub, janub, janubiyun atau janubiyah, wasarki, sarkiyun atau sarkiyah, wagharbiyun atau gharbiyah dan gharbiyun. Misal yaqa'u sudanu januba misra au janubiya misra. Sudan, kota Sudan terletak di sebelah janub, sebelah utara kota Mesir. Sehingga januba atau janubiya misra, di sebelah utara kota Mesir. Ya Qusudan, janub, janub itu bukan utara, selatan. Nah, sehingga ya Qusudanu januba Misra, sehingga kota Sudan terletak pada sebelah utara, sebelah selatan kota Mesir ataupun Janubia Misra. Yang dijadikan Said adalah Januba, Januba Mansub sebagai dorof, yang mana dia dikatakan sebagai asma'ul jiha, nama-nama arah. Sehingga Sudan marfu sebagai fa'il dari fi'il yaqu'u, Januba adalah isim yang mansub sebagai dorof, kemudian Misra jarun wa majrurun, jar dan majrur tanda jarnya dengan fathah karena dia itu adalah mamnu minas sarfi. Dan juga bisa antum katakan yaqu'u Sudana janubiyal Misrin. Kalimat Misr adalah boleh mamnu minas sarfi dan juga boleh tidak mamnu minas sarfi. Tatkala antum mengatakan Misrin berarti dia adalah bukan mamnu minas sarfi. Dan tatkala antum mengatakan Januba Misra berarti dia adalah mamnu minas sarfi. Karena ada ayat yang menjelaskan bahwasanya kalimat Misr adalah ada di tanwin dan juga ada yang tidak di tanwin. Tatkala di tanwin berarti dia adalah bukan mamnu minas sarfi, dan kala tatkala tidak di tanwin berarti dia adalah mamnu minas sarfi. Terakhir ini adalah pembahasan tentang dharaf, yang isim yang dinasab. Kemudian kita lanjutkan al-hal, isim yang dinasab selanjutnya. Alif ataupun kaidah yang pertama, al-hal ismun nakiratun mansubun yubayyinu hay'atal fa'ili awil maf'uli bihi inda wuku'il fi'li. Itu pengertian diantara al-hal. Hal dia adalah isim yang nakirah, yang dinasab, yang mana dia menjelaskan keadaan fa'il ataupun maf'ul bi tatkala terjadinya sebuah perbuatan. Ay, untuk lebih jelasnya, yang dimaksud yang demikian itu adalah annahu yaqau fi jawabi kaifa hadasal fi'lu, yaitu dia terjadi pada sebuah jawaban bagaimana terjadinya sebuah perbuatan. Tatkala antum katakan jaa Muhammadun rakiban, tinggal kalau ingin mengetahui amana kalimat hal dalam contoh jaa Muhammadun rakiban, tinggal kasih pertanyaan kaifa jaa Muhammadun, maka jawaban daripada kaifa itulah dia sebagai hal dari kalimat tadi. Sehingga jawaban daripada kaifa, kaifa jaa Muhammadun wal jawab rakiban, maka kalimat rakiban itulah menjelaskan keadaan fa'il tatkala terjadinya sebuah perbuatan yaitu datang. Itu diantara pengertian pengertian hal. Yang pertama dia harus isim, sehingga yang namanya hal nanti tidak boleh dari fi'il, tidak boleh dari fi'il kecuali nanti dalam bentuk jumlah itu boleh. Kemudian yang kedua nakirah, pada asalnya isim hal tidak boleh isim yang ma'rifat dan harus dia itu dalam bentuk isim yang nakirah. Nanti kalau ada hal yang mana dari isim yang ma'rifat, maka dia harus dijadikan kepada isim yang nakirah. Mansub berarti fi'il, yang namanya hal adalah harus mansub, tidak boleh marfu dan juga tidak boleh majrur. Tidak mungkin antum katakan jaa Muhammadun rakibun, itu adalah satu kalimat yang salah. Rakibun sebagai hal, kalau antum menjadikan rakibun sebagai hal berarti jangan sekali-kali antum membaca dia sebagai isim yang marfu tetapi isim yang mansub. Kenapa? Karena hal adalah isim nakirah yang dinasab. Nah, kemudian hayatal fa'il, dia harus menjelaskan keadaan fa'il au maf'ulil bihi ataupun menjelaskan maf'ulul bihi inda wuku'il fi'li tatkala terjadinya sebuah perbuatan. Wa yusammal fa'il, kalimat al-fi'lu di situ dicoret salah. wa yusammal fa'il, diganti fa'il. Kenapa? Karena hal itu adalah menjelaskan fa'il ataupun maf'ul bi, bukan menjelaskan fi'ilnya. Maka kalimat al-fi'lu adalah sebuah kalimat yang salah, maka diganti menjadi al-fa'il. Wa yusammal fa'ilu awil maf'ulu bihi alladhi tubayyinul hala hay'atahu sahibal hali. Dan dinamakan fa'il ataupun maf'ulun bih yang menjelaskan keadaan adalah dinamakan sebagai sahibul hal. Wala budda ayyakuna sahibul hali ma'rifatan. Wala budda, ingatlah, adalah isim la nafiyatu lil jinsi. Budda mabniun ala ma yunsabu alaihi. Maka wala budda, maka wajib dan harus, ayyakuna sahibul hal, maka sahibul halnya itu ma'rifatan, dari isim yang ma'rifah. Sehingga nanti di sana ada ketentuan antara hal dan sahibul hal dalam bentuk jumlah. Apabila isimnya itu adalah isim yang ma'rifat, dan setelah isim yang ma'rifat tadi adalah dalam bentuk isim jumlah ataupun sahibul jumlah, dan sahibul halnya harus dalam bentuk isim yang ma'rifat, maka isim yang jat ataupun jumlah ataupun sahibul jumlah yang jat setelahnya adalah dari harus dia sebagai hal ataupun nanti isim yang lainnya. Misal, jaa al-qaidu muntasiran. Syahidnya di situ adalah muntasiran. Dia terpenuhi syarat terbentuknya sebagai hal. Yang pertama dia adalah isim. Yang kedua nakirah muntasiran isim. Yang kedua dia adalah isim yang nakirah. Yang ketiga mansub. Yang keempat dia menjelaskan keadaan fa'il. Kemudian sahibul hal harus isim yang ma'rifat. Al-qa'id adalah isim yang ma'rifat, yang mana tanda ma'rifatnya adalah dengan ketambahan alif dan lam. Kemudian di mana saja ada hal, maka wajib dan harus di situ ada sahibul hal. Tidak mungkin hal berdiri sendiri tidak ada yang memilikinya. Yang di sana nanti ada kalimat hal, maka harus dan wajib di situ ada sahibul halnya. Maka muntasiran di situ dinamakan sebagai hal karena dia menjelaskan keadaan fa'il. Dalam contoh, jaa al-qa'idu muntasiran. Tubayyinul hala, dia menjelaskan hal. Menjelaskan keadaan. Allati kana 'alayyal fa'il al-qa'id waqtu maji'ihi. Yang mana di sana ada fa'il yaitu al-qa'id menjelaskan tentang waktu datangnya. Wa tu'rabu halan, dan hal itu di'rab mansubatan bil fathah, yang dinasab dengan fathah. Nanti disesuaikan dengan apa yang terjadi pada sahibul hal. Kalau sahibul hal itu isim yang mufrad, berarti hal harus dalam bentuk isim yang mufrad. Tatkala musanna atau musanna, maka harus isim yang musanna. Tatkala jamak, berarti nanti hal harus dalam bentuk isim yang jamak. Tatkala antum katakan jaa al-qaiduna, harus muntasirina. Begitu juga tatkala antum katakan jaa al-qaidani muntasiraini, harus disesuaikan antara hal dan sahibul halnya. Apabila sahibul halnya itu nakirah, maka hal yang hal nakirah. Apabila sahibul halnya itu mufrad, maka adalah halnya harus isim yang mufrad. Apabila sahibul hal di situ adalah dalam bentuk isim yang jamak, maka hal harus bentuk jamak. Begitu juga musanna dan seterusnya. Kemudian di sana juga harus ada syarat yang harus terpenuhi oleh hal. Di antaranya harus al-intiqal, dalam artian sifat yang tidak terus-menerus ada pada sahibul hal. Sehingga syarat hal dia itu harus dari isim yang al-intiqal, sifat yang berpindah. Seperti kita ambil contoh, ja'a Muhammadun dahikan. Tidak selamanya Muhammad datang dalam keadaan tertawa. Ada kalanya sedih, hazinan, ada kalanya yang lainnya. Dalam artian al-intiqal di sini adalah sifat yang tidak terus-menerus. Itu namanya al-intiqal. Kemudian yang kedua al-istiqaq, yaitu dari isim yang mustaq. Tidak boleh dari isim yang jamid. Nanti kalau ada hal dari isim yang jamid, tentunya harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan begitu juga nanti harus ada juga isim yang sifat yang terus-menerus nanti ada. Cuma asal daripada syarat hal adalah harus al-intiqal, sifat yang berpindah-pindah, ataupun al-istiqaq dari isim yang mustaq. Yang ketiga nakirah, harus dari isim yang nakirah. Tidak boleh isim yang marifat. Nanti kalau ada isim yang marifat, dia sebagai hal, maka dia harus ditawil kepada isim yang nakirah. Sehingga nanti kita katakan ja'a Muhammadun wahdahu. Kalimat wahdahu adalah dia itu adalah isim yang marifat, yang mana mudhaf kepada domir hu, yang hu di situ adalah domir yang marifat. Sekalipun di situ nanti dalam keadaan wahdahu marifat, maka harus ditawil kepada isim yang nakirah. Ai ja'a Muhammadun munfaridan. Sehingga munfaridan adalah dia adalah isim yang nakirah sebagai hal, yang mana sahibul halnya adalah Muhammad. Itu diantara beberapa syarat hal yang harus antum perhatikan. Misal, contoh, sir syaribtu al-ma'a sofian. Sofian, syahidnya di situ sofian, tubayyinul hal, dia menjelaskan keadaan. Allati kana 'alaihal maf'ulu bihi al-ma, yang mana dia menjelaskan maf'ul bi waqta syurbihi, tatkala waktu minumnya. Wa tu'rabu halan mansubatan bil fathah, dan dia di'rab sebagai hal yang dinasab dengan fathah. Saribtul ma'a safian, saya minum air yang mana air tadi dalam keadaan bersih. Sehingga al-safian adalah hal, sahibul halnya adalah al-ma, yang mana safian menjelaskan maf'ulun bi. Contoh selanjutnya, safian adalah terpenuhi syarat. Yang pertama dia adalah sifat yang al-intiqal, berpindah-pindah, bukan selamanya air itu jernih. Al-Sofyan. Kemudian yang kedua istiqaq, dari isim yang mustaq. Sofa yasfi, Sofyan, Sofiyun, dan Sofiyun. Kemudian yang ketiga nakirah, Sofyan dari isim yang nakirah. Terpenuhi syarat Sofyan sebagai hal. Kemudian contoh selanjutnya, hadaru jami'an. Kalimat jami'an adalah isim yang mansub dan dia nakirah, kemudian sifat yang berpindah al-intiqal, dan juga dia dari isim yang mustaq, jami ikut ajan fa'ilun. Sehingga jami tubayyinul hal, dia menjelaskan hal. Allati kana 'alaihal fa'il wawul jama'ah waqtal huduri wa tu'rabu halan mansubatan bil fathah. Sehingga jami'an dia menjelaskan keadaan fa'il tatkala waktu datangnya, yang mana fa'ilnya di situ adalah wawul jama'ah fi mahalir raf'in, karena ada isim yang domir. Hadaru fi'il madi yang mabdi di atas domah, karena dia bersamu dengan wawul jama'ah. Itu diantara beberapa contoh hal. Yang kedua, al-halu salah satu anwa, hal ada tiga macam. Yang alif ismun dahirun kama fil amsilatis sabiqah, isim dahir sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Seperti kalimat saritu al-ma'a sofian, sofian sebagai hal dari isim dahir. Hadaru jami'an, jami'an hal sebagai isim yang dahir. Hadara ataupun ja'a al-qa'idu muntasiran, muntasiran sebagai hal dari isim yang dahir. Wal ismu dahir alladhi yaqa'u halan yakunu adatan wasfan nakiratan. Ini tersentuh, perhatikan. Isim dohir yang mana dia adalah sebagai hal, biasanya dari isim sifat yang nakiroh. Dari bentuk isim sifat yang nakiroh, dalam artian dia itu kebanyakan ikut wazan isim fa'ilnya. Qa'imun ikut wazan qa'imun ikut wazan fa'ilun. Muntasiron ikut wazan muntasirun dari fi'il intasoro yantasiru intisoron, tatkala dijadikan isim fa'il menjadi muntasirun. Itu biasanya dari sifat yang nakirah. Kaqa'im seperti qa'im yang berdiri. Dahirun yang nampak. Muntasirun yang tertolong. Salimun yang selamat. Hasanun yang baik. Wa maktubun yang ditulis. Wa mahbubun yang dicintai. Wa makruhun dan yang dibenci. Ila akhirihi, dan sampai akhir daripada isim fa'il ataupun isim yang mempunyai sifat dalam keadaan isim yang nakir. Wa hadal wasfu, dan sifat ini yaitu qa'im dahir muntasirun sampai makruh ila akhirihi, yakunu muntakilan, dia itu adalah sifat yang selalu berpindah. Seperti yang saya terangkan tadi, ai yang dimaksud dengan muntakilan adalah la yakunu mulaziman lil muttasifi bilil muttasifi bihi. Yang dimaksud dengan muntakilan dia adalah dia tidak selamanya menjadi sifat bagi orang yang disifati tadi. Seperti saya katakan, hadaru jami'an, tidak selamanya mereka itu datang dalam keadaan bersama-sama ataupun seluruhnya. Begitu juga kalimat sariftu al-ma'a sofian, sofian adalah dari isim nakiroh yang mana sifat ikut ajan fa'ilun. Tidak selamanya air itu dalam keadaan jernih. Itu yang dimaksud dengan la yakunu mulaziman lil muttasifi bihi, tidak selamanya dia itu menjadikan sifat terus menerus bagi sahibul hal, sahibul halnya. Nah, bal bahkan yadullu ala hayatihi waqta hudusil fi'li faqat, hanya saja dia menjelaskan atas keadaan waktu terjadinya fi'il saja. Itu yang dimaksud dengan muntakilan. Wahuwa sedangkan dia, yaitu hal dari isim dohir, yutabiku sahibal hal, dia harus menyesuaikan sahibul hal sebagaimana yang saya terangkan tadi di atas. Dia harus menyesuaikan sahibul hal finnau, di dalam jenisnya. Apabila sahibul halnya itu muzakar, maka hal harus dalam bentuk isim yang muzakar. Seperti al-ma'a sofian, sofian karena sahibul halnya al-ma' muzakar, maka sofian harus isim yang muzakar. Wal-adat, dan juga harus menyelesaikan sahibul hal dalam adatnya. Itu seperti contoh. Misal adatit ta'iratu salimatan, sahihnya di situ adalah salimatan. Dia terpenuhi syarat sebagai hal. Yang pertama isim yang intikal, yang mana dia adalah la yakunu mulaziman lil muttasifi bihi. Kemudian yang kedua mustaqan, salimatan adalah dari isim yang mustaq, isim fa'il. dan dia adalah isim dohir, isim yang nakiroh wasfan. Kemudian yang ketiga, nakiroh salimatan, isim yang nakiroh. Kemudian yang keempat, nau jenisnya sesuai dengan sahibul hal, dan begitu juga adatnya sesuai dengan sahibul hal. Sehingga adatit ta'iratu salimatan, pesawat terbang itu kembali dalam keadaan selamat. Salimatan, yang mana dia sebagai hal, maka di mana ada hal harus ada sahibul hal. Sahibul halnya di situ adalah at-ta'irah. Ta'irah di situ isim yang mu'annas, maka salimatan isim yang mu'annas. Kemudian ada ta'iratani salimataini, dua pesawat itu kembali dalam keadaan selamat. Dan ada ta'iratu salimatan au salimatin, salimatan au salimatin. Kalimat salimatan kenapa boleh nakirah? Karena dia sahibul hal, isim yang tidak berakal, maka boleh menggunakan sifat yang mu'annas, salimatan. Atau salimatin sama, kalau salimatin berarti harus menyesuaikan dengan adatnya. Itu yang harus antum perhatikan. Sehingga yang pertama, hal adalah biasanya dari isim yang dohir, wahadal alal aktariyah, dan kebanyakan hal adalah dari isim yang dohir, yang mana isim dohir tadi adalah sifat yang nakirah. Kemudian waqad taji'ul halu masdaron nakirotan, setelah mu'alif menyatakan hal biasanya isim dohir, kemudian di sana juga kadang-kadang hal datang dalam bentuk masdar yang nakiroh, kemudian aw isman jamid dan nakirotan, ataupun isim jamid yang nakiroh. Wahada qalilun, tapi ini sedikit. Seperti saya katakan tadi, kebanyakan hal itu adalah dari isim yang mustaq dan juga dari isim dohir, wasfan nakirah, sifat yang nakirah. Kok di sana ada juga masdar dan juga ada isim yang jamid sebagai hal. Tapi ingat, ini boleh saja, tetapi adalah keadaan dalam keadaan sedikit sekali, tidak semuanya bisa. Seperti contoh, hatolatil amtaru bagdatan, bagdatan masdarun wayahalun mansubatun bilfathah. Kalimat bagdah adalah sebagai hal dari masdar, boleh, tapi ini dalam keadaan sedikit. Sehingga artinya hujan itu turun secara tiba-tiba. Kemudian contoh selanjutnya, yunfikuna amwalahum sirron wa alaniyatan. Sayyidnya sirron, sirron adalah masdar, sarro yasiru sirron, rahasia. Mereka meninfakan harta-harta mereka sirron, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dalam keadaan terang-terangan. Alaniyatan adalah masdar daripada a'lana yu'linu i'lanan alaninya, terang-terangan. Sehingga sirron masdarun halun mansubatun, hadsirron adalah masdar yang mana dalam keadaan dia sebagai hal yang dinasab dengan fathah. Alaniyatan masdar hal yang dinasab dengan fathah. Itu diantara hal dari isim masdar. Kemudian contoh selanjutnya, sirna, asalnya itu jangan sirna, bi'na, bi'na yadan biyadin. Kalimat yadan adalah dari isim yang jamid nakirah. Tatkala hal dari bentuk isim yang jamid dan nakirah, maka dia harus ditakwil kepada isim yang mustaq. Sehingga di situ contohnya bi'na yadan biyadin. Yadan ismun jamidun nakiratun wa yahalun mansubatun bil fathah. yadan di situ sebagai hal, yang mana sahibul halnya adalah domirun mustatirun takdiruhu nahnu, domir dohir yaitu nahnu, kemudian yadan sebagai hal, yang mana sahibul halnya adalah nahnu di situ. Kemudian di situ contoh yang selanjutnya adalah ja'a aliyun asadan. Kalimat dari isim yang jamid, ja'a aliyun asadan. Kalimat asadan mansub sebagai hal, yang mana dia dari isim yang jamid. Maka isim jamid di situ adalah harus ditawil kepada isim yang mustaq. Yang dimaksud dengan ja'a Muhammadun asadan adalah ja'a Muhammadun suja'an. Sehingga tatkala isim jamid, tatkala menjadikan dia sebagai isim, sebagai hal, maka harus ditakwil kepada isimnya mustah. Sehingga kalimat sirna yadan biyadin ataupun bi'na yadan biyadin, yaitu bi'na nak dan biyadin, saya menjual dalam keadaan kontan. Itu diantara mustah yang boleh menduduki kedudukan isim yang jamid. Wal aslu fil hali alla takuna illa nakiratan. Asal daripada hal adalah dia tidak boleh kecuali dalam keadaan isim yang nakira. Ingat, wa qad taju ma'rifatan, tapi kadang-kadang datang dalam bentuk isim yang nakira. Ai mahallatun bi al au mudhafatan ila ma'rifatin, yaitu ketempatan al atau dia itu mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Wa hadza qalilun, tapi ini sedikit sekali. Seperti contoh ijtahid wahdaka. Kalimat wahdak adalah mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Wahdaka adalah sebagai hal yang dinasab dengan fathah karena dia itu isim yang mabni fi mahali jarin mudhafun ilai. Ingat, asal daripada isim yang hal adalah isim yang nakirah, tetapi di sana ada yang ma'rifat. Apabila hal dalam bentuk isim yang ma'rifat, nanti dia harus ditawil kepada masdar, ditawil kepada isim yang nakirah, tidak boleh isim yang ma'rifat. Sehingga ijtahid wahdaka adalah ijtahid munfaridan. Itu tak